بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca surat Muhammad dan kita masih pada ayat yang keempat dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala Allahu tabaraka wa ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi hatta idza أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الله عز وجل mengatakan, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, فضرب الرقاب, maka penggallah batang lehernya, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza athkhantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengobrak-abrik mereka, mengalahkan mereka, menumbangkan kekuatan mereka, fashuddul wathaqa, maka ikatlah tawanan-tawanan dengan ikatan yang keras. Fashuddul wathaqa, fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Adapun terhadap tawanan itu, engkau bisa untuk melepaskannya atau menebusnya. Hatta tadha'al harbu awzaraha, sampai peperangan selesai. Demikianlah. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, lantasara minhum, maka engkau akan dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari mereka. Walakin, akan tetapi, Allah Azza wa Jalla ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, falayudhilla a'malahum, maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan menunjuki mereka dan memperbaiki kondisi mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, dan dia Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang Allah telah memperkenalkan surga itu kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, dan adapun orang-orang kafir, celaka, kecelakaan buat mereka, dan Allah telah melenyapkan amal-amal mereka. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, Yang demikian itu disebabkan karena mereka tidak menyukai apa yang Allah telah turunkan. Lalu Allah membatalkan, menghapus amalan-amalan mereka. Kita lihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala mursyidan. Pada ayat yang keempat. Yaqulu ta'ala mursyidan ibadahu ila ma fihi salahuhum. وَنَصَرَهُمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dalam rangka membimbing hamba-hambanya kepada perkara yang itu menjadi kemaslahatan buat mereka, dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir. Fil harbi, ingat. Wal kitali. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di dalam peperangan. Di dalam pertempuran. Fasduquhumul kital. Maka bersikap jujurlah. Fasduquhum, ya, apa, pakai qaf atau pakai fa, Ustaz? Qaf. Nah, maka jujurlah kalian menghadapi mereka di dalam peperangan. Wadrimu minhumul a'naq, dan penggallah batang leher mereka. Ini bimbingan Allah Azza wa Jalla di dalam peperangan. Tapi kalau di luar peperangan, ya enggak boleh menerapkan ayat ini. Kalau di dalam peperangan, ini bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ketika berkecamuk perang, kalian bertemu dengan orang-orang kafir, segera lakukan. Penggal batang leher mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Hatta idza athkhantumuhum wa kassartum syaukatahum, sehingga apabila kalian telah menghancurkan kekuatan mereka, menguasai mereka, wa ra'aitumul usara aula wa aslah, dan kalian memandang menawan, tawanan-tawanan lebih baik, lebih patut, lebih pantas. Fashuddul wathaq ay ar-ribat, maka ikatlah mereka, tawanan-tawanan tersebut. Bimbingan Allah Azza wa Jalla. Apabila kalian mendapatkan kemenangan, segera menawan. Kalau kalian menganggap itu adalah aslah, kalian melihat bahwa itu lebih utama menawan mereka, tawan. Ikatlah mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ar-ribat. Wa hadza ihtiyatun li usarihim li alla yahrabu. Ini adalah sebuah upaya kehati-hatian terhadap tawanan-tawanan tersebut agar mereka tidak lari. Diikat segera. Ya. Kenapa harus bimbingannya diikat? Fa idza shtadda minhumul wathaq, apabila telah diikat dengan ikatan yang kuat, itma'annal muslimun min harbihim, berarti muslimin tenang tenteram untuk memerangi sisanya. Kalau ini tawanan sudah diikat, jangan sampai sudah ditawan kemudian dah diikat nyerang dari belakang, kan berbahaya. Atau melakukan barakallahu fikum penyerangan terhadap di barisan yang belakang, ini tentu marah bahaya. Makanya disuruh untuk mengikatnya agar kalian tenang tentram menghadapi musuh tersebut. Kata beliau, wa min syarrihim, dan untuk bisa tenang dan tentram dari kejahatan mereka. Fa idza kana tahta usarikum fa antum bil khiyarain al man alaihim wa itlaquhum bila mal. Apabila mereka sudah berada di bawah tawanan kalian, kekuasaan kalian, maka kalian mendapatkan atau diberikan atau punya dua pilihan. Al-man alaihim, yang pertama yaitu kalian menyuruh dia untuk menebus, wa itlaquhum bila mal, dan melepaskannya cuma-cuma. Ini pilihan, barakallahu fikum. Fa imma mannam ba'du wa imma fida. Kalian melepaskan dia atau menebusnya. Bi alla tutliquhum hatta yashtaru anfusahum. Kalian tidak melepaskan tawanan-tawanan tersebut sampai mereka membeli diri-diri mereka, au yashtarihim ashabuhum, atau teman-teman mereka dari orang-orang kafir membeli dia tawanan ini bimalin, dengan harta. Ini dua. Ketiga, au bi asirin muslimin indahum, atau menukar tawanan ini dilepas, asal tawanan orang Islam di sana dilepas. Ya. Jadi tebusan dengan cara dia membeli dirinya, atau dibeli oleh teman-temannya, atau imbal. Di sini dilepas tawanan, maka tawanan orang Islam di sana harus dilepas. Barakallahu fikum. Wa hadzal amru mustamirrun hatta tadu al harbu awzaraha. Ini terus hukum ini berjalan sampai kemudian peperangan itu selesai. Hatta la yabqa harbun. Sehingga tidak lagi ada peperangan. Wa tabqauna fil musalamati wal muhadana. Sehingga kalian berada di dalam gencatan senjata. Fa inna li kulli maqamin maqalan wa li kulli halin hukman fal halul mutaqaddimatu innama hiya idza kana qitalun wa harbun. Maka setiap tempat itu ada ucapannya, dan setiap kondisi itu ada hukumnya. Ada yang tawanan, oh ini menurut amir harus dibunuh, dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Melihat kondisi, kalau orang ini adalah berbahaya misalkan terhadap muslimin, barakallahu fikum, dibunuh lebih baik menurut amir di saat itu, pimpinan, maka dia dibunuh. Ya, kondisi punya hukum tersendiri. Namun semuanya ini apabila dalam kondisi perang berkecamuk. Ya, innama hiya idza kana qital wa harb. Lah kalau orang yang, ya maaf-maaf saja, punya pemikiran atau berafiliasi kepada pemikiran khawarij, enak saja kan menggunakan ayat ini. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbur riqab. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, selesaikan urusannya. Barakallahu fikum. Selesaikan. Padahal ayat ini berbicara tentang di dalam peperangan. Ya, ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana fi ba'dhil awqat la harba fihi li sababin min al-asbab fala qatla wala asa. Apabila pada sebagian waktu tidak ada peperangan padanya, li sababin min al-asbab, karena sebuah sebab, la qatl, tidak ada pembunuhan terhadap orang kafir, dan tidak pula ada tawanan. Dzalikal hukmu al-madzkuru fi ibtila'il mu'minin bil kafirin wa mudawalatil ayyam bainahum wa intisari ba'dihim ala ba'dhin. Kata beliau, demikianlah hukum yang disebutkan. Apa itu? diujinya kaum mukminin terhadap orang-orang kafir atau dengan orang-orang kafir diuji. Sampai ada peperangan, barakallahu fikum. Kedua, adanya pergantian hari menang. Terkadang orang kafir menang, terkadang orang mukmin yang menang. Wantisar ba'dihim ala ba'd. Menangnya sebagian mereka ke sebagian yang lain. Walau syaallahu lantasara minhum. Jika Allah menghendaki, Allah selesaikan urusan mereka. Allah akan memenangkan kaum mukminin. Fa innallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allahu 'azza wa jalla atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa qadirun 'ala alla yantasiral kuffaru fi mawdhi'in wahidin abadan. Allah berkuasa untuk tidak memberikan kemenangan kepada orang kafir dalam satu kesempatan pun. Allah berkuasa, barakallahu fikum. Hatta yabidal muslimun khadra'ahum, khadra'ahum. Sampai kemudian orang-orang Islam membumi hanguskan, ya, kenikmatan, kekuasaan, barakallahu fikum, yang mereka miliki orang-orang kafir. Apa hikmah di belakangnya? Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menguji kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Memberikan hari berganti terhadap orang kafir dan pejuang-pejuangnya. Hizb-hizb Allah Azza wa Jalla. Terkadang pasukan Allah kalah. Terkadang pasukan Allah Azza wa Jalla menang. Padahal Allah berkuasa untuk membela para pejuang-pejuangnya, barakallahu fikum. Walakin jawabannya, liyabluwa ba'dukum biba'd. Allah ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Tujuannya apa? Liyakuma sukul jihad. Sehingga terus berkobar hidup pasar perang. Ya. Siapa yang akan diuntungkan dengan adanya jihad? Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mau menang di medan laga, mereka untung. Mau kalah pun mereka diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka mati di medan peperangan. Keberuntungan besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tatabayyan bidzalika ahwalul ibad. Subhanallah. Dengan ujian dan cobaan seperti ini akan jelas terang kondisi-kondisi hambanya. Antara apa? As-sadiq minal kadhib. Hamba-hambanya yang jujur dan hamba-hambanya yang berdusta. Tujuan turunnya ujian dan cobaan, barakallahu fikum, untuk menguji siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Wal yu'mina man amana imanan sahihan antabsiratin la imanan mabniyan ala mutaba'ati ahli al-ghalabah fa innahu imanun dha'ifun jidda la yastamirru li sahbihi indal mihani wal balaya. Agar beriman orang-orang yang benar imannya. Liyu'mina man amana. Agar beriman orang-orang dengan keimanan yang sahih. Di atas ilmu. Bukan keimanan yang dibangun di atas mengikut yang menang. Oh, saya ikut karena ini menang. Ikut. Nanti ketika kalah, ikut kepada yang menang, yang kafir. Barakallahu fikum. Karena iman hanya mengikuti orang yang menang tanpa dasar ilmu tentunya, ini adalah keimanan yang lemah sekali. Tidak akan berkesinambungan iman itu ketika turun ujian dan coba. Berarti menghadapi ujian dan cobaan itu tidak boleh kecuali dengan ilmu. Ujian dan cobaan barakallahu fikum harus dihadapi dengan ilmu. Di antara hikmah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ada ujian dan cobaan itu agar terbedakan antara orang yang jujur dengan orang yang berdusta. Keberikutnya, agar benar-benar terlihat kondisi hambanya yang sebenarnya. Mana dia? Orang yang mencari istilahnya itu, istilah para ulama, orang yang mengail di air yang keruh. Ya, orang yang mengail di air yang keruh, maksudnya orang yang menjadikan kejadian-kejadian itu adalah peluang untuk menguntungkan dirinya. Ini akan terlihat. Akan nampak jelas barakallahu fikum. Dengan Allah turunkan ujian dan cobaan tersebut. Walladzina qutilu fi sabilillah lahum thawabun jazilun wa ajrun jamilun wa humul ladzina qatalu man umiru biqitalihim litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, bagi mereka pahala yang besar, ganjaran yang bagus indah. Mereka lah orang-orang yang berperang, memerangi orang-orang yang diperintahkan untuk memerangi mereka, agar kalimat Allah itu tinggi. Falayudhillallahu a'malahum. Allah tidak akan menyiakan usaha-usaha mereka. Layahbitaha wa yubtilaha. Allah tidak akan menghapuskan dan membatalkan amalannya. Bal yataqabbaluha wa yunammiha lahum. Bahkan Allah akan menerima amalannya dan mengembangkan, menumbuhkan amalan itu. Wa yudhhira min a'malihim nataijuha. وَيَظْهَرُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ نَتَائِجُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sehingga nampak di kehidupan dunia ini nilai-nilai amalnya di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. سَيَهْدِيهِمْ إِلَى سُلُوكِ الطَّرِيكِ الْمُوْسِلَةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ أَيْ حَالَهُمْ وَأُمُورَهُمْ وَثَوَابَهُمْ yakunu salihan kamilan la naqida fihi wa la tanghisa biwajhin minal wujuh. Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada surga, dan akan memperbaiki kondisi mereka, urusan-urusan mereka, pahala mereka akan terus salihan kamila, baik dan sempurna, tidak ada kekurangan padanya, tidak dinodai sedikit pun, biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang Allah telah perkenalkan surganya terhadap mereka. Ai, kata beliau, arrafaha awwalan, Allah memperkenalkan dulu surganya. Ini dia. Bi ansyawaqahum ilaiha. Dengan Allah tumbuhkan kemauan, keinginan yang sangat tinggi kepada surga tersebut. Wa na'ataha lahum. Dan Allah menyipati surganya buat mereka. Wa dzakara lahumul a'malal musilata ilaiha. Dan Allah menyebutkan kepada mereka amalan-amalan yang akan menyampaikan kepadanya. Allati min jumlatiha, termasuk dari perkara yang akan memasukkan ke dalam surga amalan-amalan, asyhadatu fi sabilillah, yaitu mati syahid di jalan Allah. وَوَفَّقَهُمْ لِلْقِيَامِ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَرَغَّبَهُمْ فِيهِ. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan apa yang mereka diperintahkan dan menanamkan kecintaan pada diri mereka pada perintah itu. Summa idza dakhulul jannata. Kemudian apabila mereka telah masuk ke dalam surga, arrafahum manazilahum wa mahtawat alaihi minal ni'am na'imil muqim wal 'aysis salim. Lalu Allah perkenalkan kepada mereka tempat-tempat tinggal mereka dan apa yang dikandung tempat-tempat tinggal itu dari kenikmatan yang abadi dan kehidupan yang salim, yaitu yang selamat. Allahu Akbar. Ini bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan disia-siakan usaha orang yang beriman di dalam hidup. Apalagi kalau kata para ulama termasuk dari afdalul jihad. Jihad yang paling afdal di masa sekarang ini adalah belajar agama Allah. Termasuk jihad yang paling utama di masa sekarang ini adalah belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Berarti ini ketaatan yang sangat besar. Amal soleh yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dari sisi nilai sebagai amal soleh sudah jelas. Belum lagi manfaat yang kita dapatkan. Di saat kita ikut nimbrung berjihad. Membela agama Allah Azza wa Jalla melalui belajar ini. Rahimani wa rahimakumullah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Manfaatnya adalah besar buat diri kita dan juga buat orang lain. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, karena besarnya usaha dan perjuangan orang yang belajar ilmu agama, setan terus menggoda, membisikkan, barakallahu fikum, agar orang-orang yang belajar agama ini tidak semangat. Satu. Lebih berhasil lagi kalau dia bisa mengusir dari majlis ilmu dengan berbagai alasan. Apakah alasan ma'isha atau alasan ini, alasan itu. Yang penting dia bisa meninggalkan majlis ilmu. Barakallahu fikum. Coba baca bagaimana talbis iblis. Coba baca bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Ingin mengusir orang-orang dari kebaikan itu tidak ada kecuali digandrungi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Untuk dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dia terjatuh di dalam perbuatan maksiat kepada Allah, lalu diupayakan agar jangan sampai dia bertobat. Terus, terus, terus, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa termasuk jihad yang paling besar di masa kita sekarang ini adalah belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pertahankan jihad ini, barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau pada ayat yang ketujuh, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata beliau, hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin ay yansurullaha bil qiyami bidinihi wad-da'wati ilaihi wa jihadi a'da'ihi wa an yaqsidu bidzalika wajhallah. Kata beliau, ayat yang ketujuh dalam surat Muhammad ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka membela Allah. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah. Jika kalian membela Allah, kok Allah yang kita bela? Bukankah dia tidak membutuhkan apa-apa? Ya. Apa maksudnya membela Allah bil qiyami bidinihi? Dengan mengamalkan agamanya dimanapun berada. Ya. Mengamalkan tuntunan agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga di saat kita melakukan demikian, dimanapun kita berada, maka di saat itu kita sedang menolong Allah. Keberikutnya, wad-da'wati ilaih. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wajihadi a'daihi, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan wa ayyaqsidu bidzalika wajh Allah. Tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang dimaukan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak ada yang dimaukan dari itu semua kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang asas dan dasar itu yang ini. Para thullabul ilm di ma'ahid Ahlussunnah wal Jamaah di manapun mereka menghidupkan majlis-majlis ilmu, maka ini adalah nau minal jihad. Satu bagian dari berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belajar, dia tambah dengan mengamalkan ilmu, berarti tambah juga nilai jihad dia. Kalau dia berilmu dan beramal lalu dibarengi dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, tambah lagi nilai jihadnya. Kita semua bisa untuk melakukan hal itu, barakallahu fikum. Dan yang paling patut dan paling pantas untuk kemudian berdakwah di jalan Allah adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kan terkadang minder adanya. Ya, atau mungkin karena mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, tak berani. Kalau kita sudah mengerti al-haq, maaf-maaf saja ya, orang yang salah manhajnya, salah akidahnya, ngerti satu ayat Al-Quran atau hadis, oh apa ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sepotong ayat. Wah, mereka semangat untuk menyampaikan. Maaf-maaf, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Rabi, kalah semangatnya kita. Kalah barakallahu fikum semangatnya kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita akui. Karena tadi alasan, beberapa alasan tadi. Ya minder, barakallahu fikum. Ya, atau mungkin apa istilahnya, bukan minder ya, ya mental. Ya, padahal kita yang lebih berat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka baru saja keluar satu hari, wis berani tampil, berani ini. Ya, subhanallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, memang benar menyampaikan ilmu itu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau engkau sudah mengerti kebenaran, maka wajib untuk disampaikan kepada siapapun, barakallahu fikum. Harus disampaikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi bahwa termasuk wujud kita membela agama Allah Azza wa Jalla dengan tampil untuk mengamalkannya. mengamalkan ilmunya barakallahu fikum, termasuk dakwah. Sampai Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala mengatakan, berdakwah dengan cara seperti ini terkadang lebih menggigit alaf marrah, 1000 kali dibanding dengan hanya berucap saja. Dakwah dengan hal itu gigitannya ribuan kali dibanding barakallahu fikum dengan ucapan. Artinya bahwa kalau digabungkan dua-duanya, dengan ucapan dan amal, tentu akan lebih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fa innahum idza fa'alu dzalik, kalau mereka telah melakukan demikian, membela agama Allah, diamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu, dia bersemangat untuk kemudian mendakwahkannya, kalau mereka telah melakukan itu, nasarahum wa sabbata aqdamahum, Allah akan menolong mereka dan Allah akan mengokohkan aqdamahum, kaki-kaki mereka. Apa sih maksudnya? Kata beliau, yurbitu ala qulubihim bisabri, Allah mengikat dalam hati-hati mereka itu dengan kesabaran. Yarbut, Allah mengikat hati-hati mereka dengan kesabaran, memberikan padanya jiwa yang sabar. Waktu maknina wathabat, ketenangan, ketenteraman. Wathabat dan kekokohan. Wa yusabbiru ajsadahum ala dzalik wa yu'inuhum ala a'daihim, dan Allah Azza wa Jalla menyabarkan fisik-fisik mereka. Tahu ini lelah, capek. Bahkan bukan hanya lelah dan capek yang dia dapatkan. Terkadang pesakitan hidup, Allah Maha mengetahui, tapi Allah berikan kesabaran terhadap jasmani mereka untuk menanggung itu semua dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Fahadha wa'dun min karimin sadikil wa'di annalladhi yansuruhu bil aqwali wal af'ali sayansuruhu maulahu wa yuyassiru lahu asbaban nasri minasabati wa ghairihi. Kata beliau, ini adalah janji yang datang dari Zat yang Maha Mulia, jujur dengan janji yang jujur, bahwa Allah akan membelanya. Annalladhi, bahwa orang yang membela agama Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, Allah akan menolongnya. Allah akan memudahkan sebab-sebab pertolongan itu. Apa sebab-sebab pertolongan? Minasabat, kekokohan. Mungkin belum dirasakan ya sama sampeyan semuanya, ikhwanuna barakallahu fikum, kalau berhadapan, kalau ke medan laga, ya, taruhlah dari jarak jauh loh, musuh sana tidak kelihatan, dadadadadadad, misalkan, dengan senapan sekarang, barakallahu fikum, ya, rasa gentar, rasa bagaimana kekhawatiran, itu muncul. Padahal musuh tidak kelihatan loh, jauh. Bagaimana kalau lawan di depan? Badannya kekar-kekar. Persiapannya lengkap. Ya. Ya tetap ada rasa. Makanya kan Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ahzab menceritakan rasa takut sampai mencekik leher-leher para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Memang ngeri. Kalau walaupun kita misalkan pintar bela diri, tapi kalau sudah berhadapan, apalagi kalau mendengar ya tembakan tiba-tiba, apalagi kalau di depan tiba-tiba ambruk kena peluru, wah lebih lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semuanya itu butuh untuk dilatih. Nah, untuk menuju pertolongan Allah adanya sabar, kekokohan, kemantapan, keberanian untuk menghadapinya. Ya, bukan cuma saja di medan laga, di medan adu argumentasi, menyelesaikan persoalan barakallahu fikum, ini dibutuhkan as-sabat, kekokohan barakallahu fikum untuk menghadapi sebuah persoalan kokoh, stabil, sabar, ta'anni, hati-hati. Ini semuanya adalah asbabun nasr, sebab-sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Ingat, di saat kita membela agama Allah, ya, bedakan kalau kita membela kepentingan kita sendiri. Terkadang kita menang, ya, terkadang kita barakallahu fikum kalah. Kalau kepentingan diri kita sendiri yang kita akan bela. Tapi kalau itu kaitannya dengan agama Allah Azza wa Jalla, janji-janjinya adalah wa'ad as-sadiq, yang benar, datang dari zat yang maha benar. Tinggal kita merapikan ketulusan dan keikhlasan kita. Kita berjuang tidak untuk kepentingan diri kita, tetapi berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita akan menemukan adanya pertolongan demi pertolongan. Maaf saja, kalau ya kita benar-benar sudah mengkaji banyak hal di perjalanan hidup, di saat kita membela agama Allah, kita menemukan sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghadapinya, kita bisa tenang, kita bisa tenteram, kita berani untuk menghadapinya barakallahu fikum. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Karena kalau kita belajar strategi membalas makar, kayaknya tidak pernah diajarkan. Dia rancang makar bagaimana caranya fulan ini akan habis di masyarakat, selesai urusannya, pokoknya sudah. Ya, karena itu sudah dilakukan sesungguhnya oleh orang-orang yang jelek, jahat terhadap orang yang baik. Tidak ada yang berhasil. Taruhlah di masa yang silam, ya, peristiwa Juraij lah. Bagaimana dia akan melakukan tipu daya terhadap Juraij. Ya, barakallahu fikum. Tidak berhasil. Karena yang menjawab tipu daya orang-orang yang beriman itu adalah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allahu Izzah wa silahkan. Anda rancang sebagaimanapun makar yang engkau berikan, maka Allah yang akan membalas makar buat orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah yang akan mengokohkan, Allah yang akan menolong barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.